أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قال الإمام السعدي رحمه الله يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين. Berapa banyak dari kalangan manusia walaupun engkau wahai Muhammad berkeinginan, semangat agar mereka seluruhnya beriman kepada Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna madarikahum wa maqasidahum qad asbahat fasidah. Berapa banyak dari mereka yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Apa alasannya? Kata Imam Sa'di rahimahullah, Aina madarikahum wa maqasidahum, tujuan maksud mereka yang mereka cari sudah rusak. Hawa nafsu, dunia, pangkat, kedudukan, ini dan itu dari syahwat. Waliyazubillah. Fala yanfa'um hirsun nasihin alaihim walau alimatil mawani'. Sehingga bagaimanapun juga ketika keadaannya demikian, maka tidak lagi bermanfaat nasihat orang-orang yang menasihati, walaupun semangat memberikan nasihat, oh jangan. Walaupun penghalang-penghalangnya sudah tidak ada lagi. Biangkan, biangkanu ya'lamunahum wa'idunahum lama fi'il khair lahum wa'lafa syar'anhum min ghairi ajrin wala iwa'ud. Walau aqamu lahum min syawahid wal ayatid dala ala sidqihim ma'aqamu. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, biangkanu ya'lamunahum wa yad'unahum lama fi'il khair lahum. Padahal para duat, para da'i-da'i tersebut mengajak mereka untuk kebaikan dan menolak mara bahaya agar mereka tidak terkena dari mara bahaya tersebut. Itu pun wa man tas'aluhum 'alaihi min ajr. Kamu wahai Muhammad sedikit pun tidak minta kepada mereka pahala, ganjaran, uang ketika mengajarkan ilmu, karena mereka tidak ada imbalannya. Ngajar ini duitnya segini, ngajar ini duitnya segini, enggak. Kamu enggak minta, ya, dari mereka sedikit pun. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ini hanyalah mengingatkan dalam rangka mengingatkan zikr bagi alam semesta seluruhnya. Walaupun kamu bersemangat mengajarkan kebaikan kepada mereka, ya, ilmu-ilmu dan ilmu diajarkan tanpa sepeser pun minta keuntungan duniawiyah, uang dari mereka. Nah, walau aqamu lahum min asyawahid wal ayatid dala ala sidqi maqam, walaupun mereka memberikan penguat-penguat terhadap apa yang dibawa dari kebaikan, menghindarkan dari hal-hal yang buruk, tetap mereka tidak akan mau. Nah, atau mengingatkan pada mereka hal-hal yang bermanfaat dan memerintahkan agar menjauhi hal-hal yang mudharat bagi mereka, mereka pun tidak mau. Kenapa demikian? Kata Imam Sa'di rahimahullah, maksud dan tujuan mereka sudah rusak, niatnya sudah rusak. Ya, maksud, tujuan, niat, kalau seseorang sudah rusak, tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Karena niat dia, tujuan, maksud dia, nah, sudah berbeda, sudah rusak. Bukan untuk Allah, bukan untuk darul akhirah. Waliyadzubillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Fadzalullah.